بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ تَجِئْ بِدْعَةٌ قَطُّ إِلَّا مِنَ الْهَمَجِ الرَّعَاعِ أَتْبَاعِ كُلِّ نَاعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ فَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَلَا دِينَ لَهُ. Dan ketahuilah bahwasanya tidaklah datang satu kebid'ahan pun melainkan dari orang yang bodoh, yang rendah, yang mengikuti setiap penyeru, yang condong bersama setiap angin yang bertiup. Barang siapa demikian keadaannya, maka tidak ada agama baginya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu karena kezaliman di antara mereka. Wa qala wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya tidaklah berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan karena kezaliman di antara mereka. Wahum ulama usu'i ashabut tama'i wal bid'ai. Dan mereka adalah para ulama yang buruk, orang-orang yang rakus terhadap dunia, dan para ahli bid'ah. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan يقول واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاعي atba'i kulli na'iqin. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan ketahuilah bahwasanya tidaklah datang satu kebid'ahan pun melainkan dari orang yang bodoh, yang rendah, yang mengikuti setiap penyeru. ولعله اعتبر رؤوس أهل البدع من الهمج الرعاعي لعله اعتبرهم من هذا النمط. Bisa jadi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menganggap para pemimpin Ahlul Bid'ah dari kalangan orang yang bodoh yang rendah. Bisa jadi beliau menganggap mereka dari jenis orang seperti ini. Qala yamiluna ma'a kulli rihin. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, mereka condong bersama setiap angin yang bertiup. Ya'ni yarkuduna wara'a masalihimud dunyawiyyati, yaitu mereka berlari di belakang kemaslahatan dunia mereka. Qala faman kana hakadha fala dina lahu. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa qala fima kanu fihi yakhtalifun thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' wa hum 'ulama'u as-su'i wa ashabu at-tama'i wal bid'i. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang demikian keadaannya, tidak ada agama baginya. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan yang artinya, tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, karena kezaliman di antara mereka. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, mohon diperhatikan, ayat yang disebutkan dalam syarah ini berbeda dengan ayat yang disebutkan di dalam matan wallahu a'lam. Dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian kami menjadikanmu di atas syariat dari perintah Allah Azza wa Jal, maka ikutilah syariat tersebut dan janganlah engkau mengikuti dan seterusnya. Dan mereka adalah para ulama yang buruk, orang-orang yang rakus terhadap dunia dan para ahlul bid'ah. Ya'ni mahma yakun fahuwa sahibu dalalin, yaitu bagaimanapun keadaannya ahlul bid'ah, ia adalah orang yang sesat. Wala yajuzu lil muslimi an yattabi'a hadhihi al asnafa min ahli ad-dalali alladhina ishtaraw bi ayatillahi thamanan qalilan wa khalafu kitaballahi wa sunnatar rasuli alaihi salatu wassalamu ma'a wuduhil ayati wal barahinil wadihati fi iqamatil haqqi wa bayanil haqqi fi ayyi babin minal abwabillati ikhtalafa fihal mukhtalifuna. Dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengikuti golongan-golongan ini dari kalangan orang-orang yang sesat, yang membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, bersamaan dengan jelasnya ayat-ayat dan bukti-bukti yang gamblang dalam menegakkan kebenaran dan menjelaskan kebenaran dalam bab apapun dari bab-bab yang berselisih padanya orang-orang yang berselisih. Fi abwabil asma'i was sifati wa fi babil wa'di wal wa'idi wa fil imani wa haqiqatihi wa fil qadari wa fi ghairihi. Baik dalam bab-bab asma was sifat maupun dalam bab dalil tentang janji Allah kepada orang-orang yang mentaatinya dan dalil tentang ancaman Allah bagi orang yang bermaksiat kepadanya dalam permasalahan iman dan hakikatnya, dalam permasalahan takdir dan yang lainnya, yaitu tidak boleh bagi seorang muslim mengikuti orang-orang yang sesat dalam seluruh bab dari bab-bab dalam agama ini. Fa ahlu kullil bid'i ma hum illa ru'a'un. Maka penganut setiap kebid'ahan tidaklah mereka kecuali orang yang rendah. Wa yaqulu ba'dul ulama'i wa minhum ibnu hajarin wa minhum asy-syatibiyyu innal mubtadi'a laisa bi'alimin. Dan sebagian ulama mengatakan di antara mereka adalah Ibnu Hajar dan di antara mereka adalah Asy-Syatibi rahimahumallahu taala. Sesungguhnya ahlul bid'ah bukanlah orang yang berilmu. Al-mubtadi'u walau kana indahu syai'un minal ilmi fa innahu ilmun fasidun la yu'taddu bihi. Seorang ahlul bid'ah meskipun padanya terdapat sesuatu dari ilmu, maka sungguh ilmu tersebut adalah ilmu yang rusak, yang tidak teranggap. Fala yu'addu fil ulama'i mahma khataba wa tantana wa antafakha fa innahu jahilun li anna al-ilma ma nafa'ahu. Maka seorang ahlul bid'ah tidaklah teranggap termasuk dari kalangan para ulama, betapapun pandainya ia berkhutbah, betapapun fasihnya ia bersuara, betapapun ia menyombongkan dirinya dengan ilmu yang ada padanya, sungguh ia adalah orang yang bodoh, karena ilmu tidak bermanfaat baginya. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yasta'idhu billahi min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min da'watin la yustajabu laha. Karena inilah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari qalbu yang tidak khusyuk dan dari doa yang tidak dikabulkan. Fal ilmu ghairun nafi'i adarru minal jahli ala sahibihi wa na'udhu billahi. Maka ilmu yang tidak bermanfaat lebih memadaratkan daripada kebodohan bagi pemiliknya. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kedua-duanya, ilmu yang tidak bermanfaat maupun kebodohan. Wa kama qala fi ahli al-ahwa'i famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ya'ni al-yahuda. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang para pengikut hawa nafsu, yang artinya tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu karena kezaliman di antara mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Wa ahlul bid'ai lahum hadzun min hadhihi al-ayati. Dan ahlul bid'ah, mereka memiliki bagian dari ayat ini, yakni dafi'uhum fi kathirin minal ahyani al-baghyu, yaitu yang mendorong mereka untuk melakukan kebid'ahan dalam banyak waktu adalah kezaliman. Wal'iyadzu billahi. Dan kita berlindung kepada Allah darinya. Baghyan bainahum, karena kezaliman di antara mereka. Wad-dalilu anna ba'dahum yatamada fil batili walau uqimat alaihil hujjatu. Dan dalil yang menunjukkan hal tersebut, bahwa seringkali yang mendorong ahlul bid'ah melakukan kebid'ahan mereka adalah kezaliman, bahwa sebagian mereka terus-menerus dalam kebatilan meskipun telah ditegakkan padanya hujjah. Fanas'alullaha al-'afiyata. Kita memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Allah Ta'ala berfirman yang artinya tidaklah berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberikan kepada mereka ilmu setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan karena kezaliman di antara mereka. Hadhil ayatu fi ahlil kitabi. Ayat-ayat ini berbicara tentang ahlul kitab, hasalal ikhtilafu bainahum, terjadi perselisihan di antara mereka. Wa khassatan fi Muhammadin alaihi salatu wassalamu, dan terkhusus mereka berselisih tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fangkosamu, maka mereka terbagi menjadi beberapa golongan. Minhum man amana bi Muhammadin alaihi salatu wassalamu ka Abdillah ibn Salamin wa kathirin minan nasara. Di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Salam, dan banyak dari kalangan orang-orang Nasara. Abdullah ibn Salamin wa jama'atun minal Yahudi wa kathirun minan Nasara aslamu wa dakhalu fil Islami lamma tabayyana lahum anna Muhammadan alaihi salatu wassalamu haqqun. Abdullah bin Salam, sejumlah orang-orang Yahudi, dan banyak dari kalangan orang-orang Nasara masuk ke dalam Islam. Masuk Islam tatkala telah jelas bagi mereka bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam benar. Dzakarahullahu wa dzakara ashabahu wa awsafahum fit tawrati wal injili. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan menyebutkan tentang para sahabat beliau dan sifat-sifat mereka di dalam Taurat dan Injil. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrah. Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabah radhiyallahu anhum bersikap keras kepada orang-orang kafir, saling menyayangi di antara mereka. Engkau melihat mereka ruku' sujud, mereka mencari keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Tanda mereka pada wajah-wajah mereka dari bekas sujud, itulah sifat mereka yang disebutkan di dalam Taurat. Hadihi sifatuhum fit Taurati kitab Musa alaihi salatu wassalamu alladhi yadinu bihil yahudu wa yadda'una annahum ulama'ul kitabi. Inilah sifat mereka, Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau, di dalam Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang orang-orang Yahudi beragama dengannya. Dan yang mereka orang-orang Yahudi mengklaim bahwa mereka adalah ulama Alkitab. Sifatu Muhammadin wa atba'ihi fit Taurati wadihatun jiddan bihadal wasfi alladhi dhakarahullahu fil Qur'ani. Sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan para pengikut beliau di dalam Taurat sangat jelas dengan sifat ini yang Allah Ta'ala menyebutkannya di dalam Al-Quran. Wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu s-salihati minhum maghfiratan wa'ajran azima. Dan sifat mereka Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau di dalam Injil seperti sebuah tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu tunas tersebut menguatkan tanaman tersebut, maka tanaman tersebut pun menjadi kuat lalu tinggi menjulang di atas batangnya yang membuat kagum para petani. Agar Allah Azza wa Jalla membuat marah orang-orang kafir dengan mereka. Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Bal inna isma Muhammadin alaihi salatu wassalamu yaridu fi kutubihim wa sifatihi taridu fi kutubihim. Bahkan sungguh nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam datang di dalam kitab-kitab mereka ahlul kitab, dan sifat-sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam datang pula di dalam kitab-kitab mereka ahlul kitab. Faman aradallahu lahul hidayata wa arada lahul khaira minhum amana bi Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Maka barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah dan Allah kehendaki baginya kebaikan di antara mereka ahlul kitab, ia beriman dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa man aradallahu lahu syaqa'a ya'ni harrafa wa baddala wa kabara wa anada. Dan barang siapa yang Allah kehendaki baginya kesengsaraan, yaitu dia merubah, mengganti ayat-ayat Allah, bersikap sombong dan menentang, yaitu dari kalangan mereka ahlul kitab. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.